أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang jelas oleh Fadilatul Syekh Dr. Salih Ibn Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan Hafizullah Ta'ala. Qala ma'alaih Hafizullah Ta'ala Qala wafiq telah berkata Imam Al-Muwaffiq Ibn Qudamah, la na'lamu khilafan bain ahli fi anna i'tibar al-wasiyati bil maut wa in kanat al-wasiyatu li ghairi mu'ayyanin kal fuqara wal masakin aw man la yumkin khasruhum ka bani tamim aw ala maslahatin ala maslahati kal masajid lan taftaqira ila kuburin walazimat bimujaridil maut amma idha kanat ala mu'ayyanin fa innaha talzamu bil kubur indal mauti. Kami tidak mengetahui, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di antara ahlul ilmi, di antara para ulama, yaitu dalam perkara penilaian wasiat itu setelah kematian. Jadi wasiat wasiat ini dilaksanakan setelah kematian, walaupun wasiatnya sebelum mati. Wa in kanat al-wasiyatu li ghairi mu'ayyanin, jika wasiat ini diberikan kepada orang-orang yang tidak disebut dengan tertentu, semisal fuqara dan masakin, saya mewasiatkan rumah saya untuk orang fakir dan orang miskin misalnya. Berarti apa? Tidak ada penentuan siapa fakir dan siapa miskin. Berarti siapa saja yang fakir dan miskin dia berhak mendapatkan wasiat. Ama la yumkin khasruhum, atau berwasiat kepada orang-orang yang tidak terbatas orangnya, jumlahnya. Ka bani tamim, saya wasiatkan misalnya gedung ini kepada bani tamim. Bani tamim adalah kafilah ya. Kalau kafilah berarti besar di sana, beberapa orang dan beberapa kepala keluarga karena kafilah. Dan tentunya tidak dibatasi, yang dibatasi hanya sebatas dia bani tamim, maka dia berhak mendapatkan wasiat. Al alam maslahati kal masajid, atau berwasiat yang berupa kemaslahatan. Di sana ada maslahat seperti masjid-masjid. Lantuk taparu ila kabulin, maka tentunya di sana tidak membutuhkan suatu kabul rincian. Lazimat bimucarat lemaut, maka tentunya apa? Begitu orangnya meninggal, berarti wasiat tersebut telah bisa dipakai. Kalau dia berwasiat masjid, diwasiatkan kepada bani tamim, maka bani tamim dia yang berkuasa mengurus, merawat masjid, umur ke masjid. atau sebuah gedung. Di sana luas, siapa saja yang dia tergolong fakir miskin, tidak punya rumah misalnya, maka dia berhak bisa langsung menempati. Wa amma idza kanat al-mu'ayyan fa innaha talzamu bil qabr ba'da al-maut. Adapun jika wasiat itu tertentu, maka wasiat tersebut haruslah apa? Diterima setelah kematian. Berarti tadi salah ya. Yang tidak tertentu ini apa? Bisa langsung ya. Misalnya seseorang berwasiat, saya berwasiat gedung misalnya untuk fakir miskin, maka bisa langsung dipakai. Tidak harus menunggu kematiannya. Tidak harus menunggu kematiannya. Atau berwasiat masjid misalnya untuk Bani Tamim, atau orang ini atau orang itu, maka tidak usah menunggu setelah matinya. Adapun kalau wasiat itu untuk orang-orang tertentu, si A atau si B, maka adalah melaksanakan wasiat tersebut setelah kematian orang yang berwasiat. Wamin akamil wasiat. Dan dari hukum-hukum wasiat, anahu yajuzu lil musi arruju'u fiha wa naqduha aw arruju'u fi ba'daha. Dan bolehnya seorang yang berwasiat ini untuk mengambil kembali wasiat tersebut, atau boleh untuk membatalkannya, atau boleh untuk membatalkan sebagiannya. Misalnya saya berwasiat tanah misalnya 1 hektar untuk masjid, kemudian di kemudian hari saya berubah, awan bukan satu hektar, tapi masjidnya hanya misalnya berapa, 50 kali 50, yang lainnya untuk pondok, berarti merubah wasiat, maka seperti ini tidak mengapa. Atau misalnya seseorang berwasiat, saya mewasiatkan tanah ini untuk masjid, untuk belajar orang-orang salafiyin misalnya. Ternyata yang belajar di situ pada menyimpang akhirnya, maka berhak untuk apa di S ini untuk salafin, karena sudah menyimpang nggak boleh belajar di sini misalnya. boleh untuk merubah, menarik kembali atau membatalkan wasiat tersebut. Dikali Umar radhiyallahu an, sebagaimana berkataan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, yughayyiru ar-rajulu ma syaa'a min al-wasiyyah. Beliau menyatakan seseorang bisa mengganti apa yang dikandaki dari wasiat. Yang dibukan oleh Imam Ad-Darimi dan Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Wasoya. Wahada mutafakun alaih baina al-ilmi, dan ini adalah sesuatu yang telah disepakati di antara al-ilmi, di antara para ulama. Faidha qala raja'tu fi wasiyyati aw abdaltuha, wa nahi dzalik batalat. Apabila seseorang berkata, aku tarik kembali wasiatku, atau dia mengatakan aku batalkan wasiatku atau yang selainnya, maka wasiatnya menjadi batal. Lima sababah min anna i'tibara bihalati mautil musyi min haisul kubur walusumul wasiat, dimana penilaian yang telah lalu padahal kematian orang yang mewasiatkan, dimana diterapkan wasiat ini tatkala kematian dan wajibnya untuk melaksanakan wasiat. Jadi tatkala orang yang berwasiat kemudian belum meninggal kemudian merubah wasiatnya, maka tidak mengapa. Selama dia masih hidup, dia berwasiat kemudian merubah wasiatnya, maka berhak. Fakadzalika al-mawsi an yarji'a anha fi hayatihi. Begitu juga orang yang berwasiat kembali atau mencabut wasiat tersebut dalam hidupnya. Falaqala in qadima zaidun falahuma wasiatu bihi li amr. Kalau seandainya seseorang berkata, kalau telah datang Zaid, maka Zaid mendapatkan apa yang aku wasiatkan. Kalau seandainya datang Zaid, falahuma wasiatu bihi li amr, maka wasiatku yang diberikan kepada Zaid untuk Amr. Nah, ini apa sesuatu yang wasiat yang tertentu ya. Kalau datang Zaid, nanti wasiat ini untuk Amr. Fakta di Zaid di hayatul musyi, maka tatkala Zaid ini telah datang, sedangkan orang yang berwasiat ini masih hidup, fal wasiatu lahu, maka wasiatnya tetap untuk Zaid. Kenapa? Masih hidup. Kecuali kalau sudah mati Zaid baru datang, maka apa? Dikerjakannya wasiat itu setelah, karena setelah kematian. Itu wasiat yang menunjuk kepada seseorang tertentu. Bentuk Jadi kalau misalnya ada orang berwasiat yang masih hidup mengatakan kalau datang Zaid, maka wasiatku akan aku berikan kepada Amr. Maka tatkala Zaid ini datang, sedangkan orang yang berwasiat ini masih hidup, berarti wasiat ini tetap miliknya Zaid. Wa yakunu al-mawsi bidzalika qad raja'a an al-wasiyah li amr. Karena seorang yang berwasiat ini tentunya apa? Tentunya akan mengembalikan wasiat ini kepada orang ilam yaqdumu zaid ila badal wafat al-mawsi. Kecuali jika apa? Jika Zaid tidaklah datang kecuali setelah wafatnya orang yang berwasiat, wasiatu li amr. Maka tatkala Zaid ini datang, kemudian setelah orang yang berwasiat ini meninggal, maka wasiat ini berarti punyaan amr. Bulat. Li'ana ulama mata musika belaku dumihi istakarat al-wasiatu lil-awal bahwa al-amr. Karena tatkala orang yang meninggal ini telah mati, sebelum datangnya apa? Zaid, maka tetap wasiat ini untuk yang pertama, yaitu untuk Amr, karena apa? Setelah kematiannya. Yang ulang yang pertama tadi ya. Wasiat ini kalau untuk apa? Kalau untuk orang yang tidak disebut, tidak ditentukan, maka wasiat tersebut boleh untuk langsung di apa? Realisasikan wasiat tersebut. Ya. Itu tatkala orang yang berwasiat ini masih hidup, langsung masjid ini saya wasiatkan untuk yayasan A misalnya, langsung tidak harus menunggu apa kematian orang yang berwasiat. Adapun kalau seseorang berwasiat kepada seseorang yang telah ditunjuk muayyan, itu yang telah ditentukan orangnya si A atau si B atau si C, ini adalah telah ditunjuk tertentu, maka wasiat tidak boleh diwujudkan atau direalisasikan kecuali setelah kematian orang yang berwasiat. Paham ini? Ini poin yang pertama. Sehingga dengan kaidah ini, kalau seandainya ini kesimpulannya, orang yang berwasiat kepada orang tertentu misalnya si A, si B, maka ini direalisasikannya tatkala dia telah meninggal. Adapun sebelum meninggal maka tidak boleh direalisasikan. Semisal seperti tadi, kalau datang Zaid, dia masih hidup. Kalau datang Zaid, maka aku wasiatkan kepada Amr. Kemudian tatkala Zaid ini telah datang pada kehidupannya orang yang berwasiat, maka tentunya apa? Tentunya pada asalnya ini haknya Zaid. Karena apa? Karena masih hidup, belum bisa direalisasikan. Misalnya seperti tadi, misalnya dia telah berwasiat kepada Zaid ya. Saya berwasiat kepada Zaid bahwasanya rumah ini untuk dia karena dia fakir miskin. Sedangkan orangnya di mana? Di luar negeri misalnya. Ya. Saya wasiatkan rumah ini untuk Zaid karena dia orang miskin. Tapi orangnya di luar negeri. Maka tatkala ya, kemudian dia berwasiat kalau datang Zaid, maka wasiat ini akan saya pindahkan kepada Amr. Kalau Zaid ini telah datang, maka wasiat ini saya pindahkan kepada Amr. Ternyata tatkala Amr ini datang, sedangkan orang yang berwasiat ini masih hidup, berarti apa? Berarti wasiat ini tetap punyaan Zaid. Kenapa? Karena masih hidup. Pada asalnya punyaan Amr. Jadi wasiat yang pertama. Adapun misalnya yang wasiatnya ini meninggal, sedangkan Amr ini belum datang, ya kan? Amr belum datang, dan dia tadi telah mengatakan kalau Amr telah datang, maka wasiat ini saya pindahkan kepada Amr. Ya. Ternyata Zaid datangnya setelah kematian orang yang berwasiat, sehingga apa? Sehingga wasiat ini dilaksanakan tatkala telah apa? Telah kematian orang yang berwasiat. Kalau sehingga tatkala Zaid ini datang setelah kematian orang yang berwasiat, maka wasiatnya pindah kepada Amr. Gantung ini ya. Karena tiada ya, pada asalnya wasiat yang pertama adalah untuk Amr. Bendanya. Gimana? Ada perkara yang harus rinci lagi, apakah harus mengganti? Tentunya wasiat tadi belum dipegang kan pada Zaid. Misalnya Zaid datang, kemudian ada Zaid sebelum kematian yang memberi wasiat. Berarti kan apa? Artinya berarti benda tersebut belum di tangan Zaid. Ya kan? Jadi istilahnya wasiat itu masih baru janji. Misalnya jam tangan misalnya ya. Jangan tangan ini buat Zaid ya. Sedangkan Zaid misalnya di luar negeri misalnya. Berarti apa? Berarti jam ini berarti enggak di tangan Zaid. Kalau Zaid datang, kemudian jamnya rusak, ya sudah rezekinya Zaid. Maksudnya gini, orang memberi wasiat tadi mengatakan kalau Zaid datang, maka berikan wasiat itu pada Amr dengan tadi. Iya. Kata Allah, saya tidak datang. Soalnya benarnya kasihan ke saya dulu atau gimana? Iya. Mudahnya berarti apa? Kalau datangnya setelah kematian orang yang berwasiat, mudahnya berarti diberikan kepada Amr. Walaupun telah rusak. Ya kan? Misalnya jam tangan tadi misalnya, kemudian saya datang rusak misalnya, sedangkan si orang yang berwasiat masih hidup, berarti miliknya Zaid pada asalnya. Sebelumnya bagus nih. Iya. Kalau saya datang ada berapa saya, tapi saya itu rusak. Rusak. Iya. Berarti diberikan apa adanya. Ulang. Wamin akamil wasiyah annahu yukhrajul wajib fi tarkatil mayyit minad duyun wal wajibat syar'iyyah kaz zakat wal haji wan nudur wal kafarat awalan. Dan dari termasuk hukum-hukum wasiat, maka yang wajib untuk dikeluarkan tatkala si mayit atau orang yang berwasiat tersebut mempunyai harta peninggalan, harta wasiat atau harta peninggalan. Tentunya apa? Dikeluarkan dahulu kewajiban-kewajiban hutang atau kewajiban-kewajiban secara syar'i. Misalnya kewajiban zakat, kewajiban haji, kewajiban nazar atau kafalah, maka harta tersebut dikeluarkan dulu, baru misalnya seseorang saya berwasiat rumah itu akan aku peruntukkan kepada orang si A atau si B misalnya. Maka sedangkan dia mempunyai apa? Tanggungan-tanggungan, tanggungan hutang atau tanggungan zakat atau tanggungan nazar pernah berjanji atau tanggungan kafarah. Dia pernah bersumpah, kemudian dia tidak menjalankan sumpahnya, kemudian harus membayar kafarah. Maka harta yang dia tinggalkan itu harus dikeluarkan dulu dikurangi kewajiban-kewajiban hutang, dikurangi kewajiban-kewajiban syar'i seperti zakat, haji atau kafarat. Setelah dikeluarkan kewajiban-kewajibannya, baru nanti dihitung. Dihitung apa? Wasiatnya itu sepertiganya dari, ini kalau terbanyak, sepertiganya dari harta yang telah dikurangi kewajiban-kewajiban tadi. Kalau misalnya masjid, misalnya dia berwasiat rumah misalnya ya, berwasiat rumah. Ternyata setelah dikalkulasi, dia akan mempunyai banyak tanggungan. Rumah ini termasuk apa? Termasuk yang untuk mengurangi tanggungan-tanggungan tersebut. Ternyata setelah dikalkulasi ini, dia harus masih menanggung misalnya rumahnya yang semula berapa kali berapa, 20 kali 20 misalnya, karena masih kurang untuk melunasi hutang, akhirnya apa? Akhirnya dikurangi, misal rumahnya dipotong 5 meter misalnya ya. Dipotong 5 meter untuk melunasi hutangnya, maka harus dipotong, sehingga yang tersisa itu yang diwasiatkan. Kurangi 5 meter. Yang 2/3 untuk siapa? Untuk ahli warisnya. Liqali ta'ala sebagaimana firman Allah fa illam yusibihi. Wa illam yusibihi, kalau seandainya walaupun si mayat tersebut tidak berwasiat. Kalau misalnya ada seseorang mayat berwasiat, atau berwasiat atau tidak. Misalnya tidak berwasiat misalnya. Seseorang mayat meninggalkan harta namun dia meninggalkan hutang-hutang atau meninggalkan kewajiban-kewajiban, maka tentunya pas selama mati dia hartanya harus siapa? Untuk melunasi hutang-hutangnya dulu seluruhnya dan melunasi kewajiban-kewajibannya, baru sisanya untuk ahli warisnya, baru sisanya untuk ahli warisnya. Kalau seandainya seseorang berwasiat sebagian hartanya untuk orang lain bukan kepada ahli warisnya, padahal dia mempunyai tanggungan hutang atau yang lainnya, maka tetap setelah mati hartanya seluruhnya ditotal. Kemudian apa? Yang pertama kali kewajibannya untuk melunasi hutang-hutangnya dan kewajiban-kewajiban semuanya, baru nanti sisanya yang 2/3 harta yang tersisa yang untuk ahli waris, kemudian yang 1/3 untuk wasiat kepada orang lain. Ini kalau wasiatnya 1/3. Kalau wasiatnya 1/5 ya diberikan 1/5. Liqali Ali radhiyallahu an, sebagaimana perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidain qabla wasiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan apa? Memenuhi kewajiban hutang sebelum wasiat. Jadi hutangnya dulu dilunasi, baru nanti wasiatnya. Kalau seseorang misalnya berwasiat, saya berwasiat kepada si A untuk memberikan uang misalnya 10 juta misalnya. Setelah meninggal dia punya banyak utang. Sedangkan yang 2/3 harus diberikan kepada ahli waris. Ternyata masih kurang, harus apa? Mengurangi wasiatnya. Sehingga bisa yang harusnya dia mendapatkan 10 juta akhirnya menjadi berapa? 5 juta misalnya. Kan tanggungan hutangnya banyak misalnya. Kenapa? Yang harus dipenuhi dulu untuk menutup kewajiban-kewajibannya sebelum dia membayar wasiatnya. Wa Tirmidzi wa Ahmad wa Ibnu Majah. Wadala ala takdimi dain ala wasiyah. Maka riwayat ini menunjukkan atas mengedepankan kewajiban utang sebelum wasiatnya. Wa bi sahihi iqdallaha fa innallaha haqqu bil wafa. Di dalam riwayat yang sahih, penuhilah hak Allah, karena sesungguhnya Allah SWT lebih hak berhak untuk dipenuhi, karena dain hutang ini adalah suatu kewajiban. Maka harus dapat dipenuhi dulu. Sedangkan wasiat ini bersifat apa? Sunnah. Wasiat ini bersifat sunnah. Sedangkan membayar hutang adalah kewajiban, maka didahulukan kewajiban. Kalau seandainya sampai wasiatnya itu tidak apa, hartanya tidak cukup untuk membayar hutang-hutang, sehingga tidak bisa melaksanakan wasiat, ya sudah, dia berwasiat namun hutangnya banyak, setelah ditotal wasiatnya ini apa, hutangnya menghabiskan banyak harta, tinggal sisa-sisa. Ahli warisnya sangat membutuhkan, ya tentunya apa, nanti diserasikan dengan banyaknya harta yang ditinggalkan. Ternyata wasiatnya tinggal segini, gimana ini? Ya sudah, itu wasiatnya 10 juta tinggal 1 juta, ya sudah, dilaksanakan 1 juta. Karena setelah apa? Setelah dibagi dengan harta warisnya, ahli warisnya. Bayar jauh bidain sema wasiyah sema irsi wabil ijma, wabil ijma. Kemudian maka apa? Maka harta seseorang ini dibagi atau disalurkan pertama kali apa? Pertama kali itu melunasi hutangnya, kalau dia punya hutang. Setelah hutangnya lunas, kemudian baru dilaksanakan wasiat. Wasiatnya berapa? Sepertiga, kasihkan sepertiga. Kemudian baru yang 2/3-nya untuk ers, untuk ahli waris. Wasiatnya 1/5, berikan 1/5-nya. Nanti yang 4/5 untuk ahli waris. Jadi yang pertama kali hutang, kemudian wasiat, kemudian baru harta untuk ahli waris atau ers. Wal hikmatu fi taqdimi dzikri wasiyati 'ala dain fil ayatil karimah wa in kana ta'akhkhar anhu fi tanfidz annaha lamma istabhat al miras fi qoniha bila 'iwad kana fi ikhrajiha masyaqqah 'ala al waris fa taqaddamat fi dzikri hasan ala ikhrajiha wa ihtimaman biha faji'a bi kalimatin allati lil taswiyah wa yastawiyani fil ihtimami fa in kanat tain muqaddaman 'alaiha. Maka hikmah diketebakannya lafaz wasiat daripada hutang di dalam ayat mulia mimba diwasiati yusibha audain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 11, mimba diwasiati yusibha audain. Di dalam ayat ini menyebutkan wasiat dulu baru hutang. Mendahulukan wasiat dulu baru hutang. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memberikan perhatian agar wasiat ini benar apa sesuatu wasiat dilaksanakan. Dan juga perhatian terhadap kewajiban pada hutang. Dan tentunya para ulama mereka beristimbat bahwasanya justru hutang ini yang didahulukan daripada wasiat. Jadi kalimat wasiatin berarti auden au di sini seolah-olah menunjukkan persamaan yang sama-sama harus dilakukan. Namun apa? Namun bobot dari kewajiban tersebut tentunya lebih berat daripada lebih berat hutang daripada wasiat. Sehingga para ulama sepakat bahwasanya mendepankan melunasi hutang kemudian baru melaksanakan wasiat kemudian baru membagikan harta warisan bagi ahli waris. Dan sekali lagi warisan wasiat ini tidak boleh lebih dari 1/3 warisan. Ini paling banyak wasiat adalah 1/3. Jadi kesimpulannya itu meninggalkan seluruh harta kepada ahli waris sama dengan sebagian berbahasa itu lebih utama mana? Lebih utama meninggalkan ahli waris. Semua harta untuk ahli waris? Iya. Karena wasiat ini pada dasarnya hanya sebagai sunnah saja, sesuatu yang apa namanya istihbah. Pada asalnya itu untuk ahli warisnya. Sehingga orang yang mengetahui agama, orang yang mengetahui apa dalam agamanya dilihat, ya kan? Tentunya mengedepankan ahli warisnya daripada wasiat untuk orang lain. Kecuali kalau ada pengucapan yang kemarin misalnya ahli warisnya menjadi orang yang kaya semua, tidak begitu butuh dengan peninggalan orang tuanya, anaknya sudah pada kaya semua sedangkan peninggalannya cuma sedikit, orang tuanya miskin misalnya, kemudian semuanya sepakat sudah sekarang bukan saja kepada si A yang miskin itu. Ini tidak mengapa. Sepakat kami. Allah dalam suap mendapat pengisipan para tawakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.